Mari saudara sekalian yang sudah selesai belajarnya, segera merapat ke depan mimbar dan hati-hati jangan sampai melewati saudara kita yang lagi vaksin. Mari saudara sekalian yang di selatan, di belakang dan di utara yang sudah selesai salat berdianya dan amal ibadah yang lain, segera merapatkan dengan depan mimbar. Mari saudara sekalian, kita isi tempat-tempat yang masih kosong. Kita duduk di sini dengan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah pilih kita untuk duduk perkara yang mulia. Mari saudara sekalian yang masih di belakang, kawan-kawan ikhtilat mohon dibantu dan dipandu. Silakan saudara sekalian, kasih tempat-tempat yang masih kosong. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan seluruh manusia ini. Allah letakkan amal-amal agama yang sempurna seperti mal yang diperintahkan oleh Allah dan yang diberi baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangatlah pentingnya perkara ini hadirin. Kita duduk seperti mana yang dicontohkan oleh baginda yang mulia. Jadi duduknya rapat-rapat. Sehingga dahulu baginda mengadakan majlis seperti ini hadirin. Duduknya rapat-rapat sahabat. Sehingga ada daun yang jatuh tidak sempat jatuh ke tanah hadirin. Ini jatuh ke pundak-pundaknya para sahabat. Mari semua sekalian yang masih di selatan ya, segera kita tangguhkan ibrah di amal kita. Kita menuju amal istimai. Baginda Nabi bersabda, barang siapa yang meringankan langkahnya menuju majlis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya jalan menuju surga. Masya Allah. Nah, termasuk kita hadirin. Silakan. Kita isi tempat-tempat yang masih kosong. Kita duduk penuh dengan adab. Kalau kita bisa menjaga adab, Allah akan jaga perkara yang sunnah hadirin. Ya, adabnya sangatlah penting dan sangat penting ya diri. Bagaimana adab cari ilmu, bagaimana adab pada ulama. Mari semua sekalian, sehingga sunnah dijaga oleh Allah, nanti Allah akan jaga perkara-perkara yang wajib, sehingga iman kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari semua sekalian, semakin cepat semakin baik. Jadi majlis kita ini majlis yang mulia. Kita duduk yang mana telah dibuat oleh baginda yang mulia. Duduknya rapat-rapat. Mari Pak yang masih di belakang, mohon dipandukan kawan ikhtilat ya. Segera merapat. Tidak ada majlis lain kecuali majlis yang mulia ini ya. Tidak membuat majlis-majlis lain kecuali satu saja majlis bayan. Silakan hadirin yang masih di utara bagian belakang, dan belakang juga bagian selatan. Ya, tangguhkan amal imrodi kita menuju amal istimai ya. Mari semua sekalian, kita duduk di sini pun, hati kita pun duduk di sini hadirin. Karena kadang-kadang manusia ini orangnya di sini, hatinya kemana-mana. Masya Allah ya, kita tangguhkan amal imrodi kita menuju amal istimai. Kita duduk dengan tawajuh, merasa hambanya Allah, umatnya baginda yang mulia Muhammad SAW, dikasih kepahaman dan niat mengamalkan dan menyampaikan. Semuanya bersedia insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini sebelum kita ada sekelompok manusia yang orangnya ini sempurna, tidak ada cacatnya. Jumlahnya dibandingkan manusia yang lain tidak begitu banyak, hanya 124.000 saja. Seumpama mereka itu dijejer dengan para malaikat, para malaikat pun akan kalah tampan dengan mereka. Semuanya suaranya merdu, wajahnya tampan, punya sifat-sifat kesempurnaan, kejujuran, menyampaikan apa yang harus disampaikan dari Tuhan mereka, dari Allah, tidak pernah bohong. Semuanya mereka adalah orang-orang yang paling cerdas di kalangan manusia. Mereka lah para nabi, para rasul, orang-orang yang dapat bimbingan langsung dari Allah. Nabi dari kata-kata naba, orang yang dapat berita langsung dari Allah. Nabiun, nabiyun, orang yang diberi berita oleh Allah. Rasul, jamaknya rasul, orang yang diberi tugas, diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita-berita dari Allah. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat maghrib, mengimami, di antara makmumnya adalah Sayyidina Ali. Beliau membaca Fatihah, selepas Al-Fatihah beliau membaca surat Ad-Din. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Suara Nabi begitu merdu sampai Sayyidina Ali selepas salam itu beliau masih terpana dan terkagum-kagum, belum selesai menikmati kelezatan suara yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi melihat Sayyidina Ali. Ali, kamu kagum dengan suara saya? Iya ya Rasulullah. Ketahuilah wahai Ali, tidak ada nabi pun yang diutus oleh Allah mesti merdu suaranya dan tampan wajahnya. Mereka lah orang-orang yang dapat bimbingan dari Allah. Siapa saja yang ikut dengan jalan hidup mereka, maka dia pun akan dapat hidayah sebagaimana mereka. Ulaika alladzina hadallah. Mereka para nabi, para rasul adalah orang-orang yang telah dibimbing, ditunjukkan oleh Allah jalan yang benar, kehidupan yang benar. Fabi hudahum muqtadih, maka ikutilah hidayah yang ada pada mereka. Siapa yang ikut mereka dapat hidayah. Setiap hari kita 17 kali minimal mengatakan dalam salat kita, salat-salat fardu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku, bimbinglah aku menuju jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau telah beri nikmat kepada mereka. Yang pertama kali pimpinan hidayah, yang tiap hari, tiap kali salat kita selalu minta biar diberi petunjuk seperti mereka, adalah posisinya para anbiya alaihi salatu wassalam. Kemudian diteruskan para siddiqin, pengikutnya para anbiya, wasyuhada wassalihin. Siapa aja yang ikut mereka, ikut jalan hidup mereka, bukan hanya dapat hidayah, Allah akan membela mereka di dunia ini dan di akhirat. Ceritanya para nabi, para rasul yang telah diceritakan dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis nabi. Sebagian mereka hanya beberapa orang dengan pengikut-pengikutnya. Sebagian mereka ada yang raja. Sebagian mereka ada yang jadi pejabat. Sebagian mereka ada yang lagi panglima perang. Macam-macam keadaan mereka. Tapi ada satu hal yang sama dalam kehidupannya mereka, yaitu Allah tolong mereka di dunia ini, tolong mereka dan menolong siapa yang ikut dan beriman dengan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala janjikan pertolongan-pertolongan untuk nabi dan untuk rasul dan untuk pengikutnya, bukan hanya di dunia tetapi diteruskan sampai akhirat sana. Ketika orang-orang zalim, orang yang tidak ikut nabi dan rasul, tidak tertolong lagi, tidak digubris lagi oleh Allah, dibiarkan dalam kesengsaraan, kegagalan, kehinaan, dalam siksa, dalam azab, dalam neraka, Allah tolong para nabi, para rasul di dunia, begitu juga Allah tolong mereka selepas dunia, karena Allah adalah Tuhannya dunia dan Tuhan selepas dunia punah dan hancur. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya aku Allah, sungguh aku akan menolong utusan-utusan kami dan orang-orang beriman fil hayatid dunya, di dunia ini. Wa yauma yaqumul ashhad, dan nanti ketika telah hadir para saksi pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u dhalimina ma'dziratuhum. di hari orang-orang yang zalim, yang tidak ikut para nabi, para rasul, mereka mengungkapkan alasan-alasan mereka tidak digubris oleh Allah. Walahumul la'natu walahum su'uddar. Mereka mendapatkan laknat dari Allah, dijauhkan dari rahmatnya Allah, dan dimasukkan di tempat kemurkaan Allah, rumah paling jelek, su'uddar, yaitu neraka kekal abadi selama-lamanya. Maka begitu penting kita ikut para nabi, para rasul. Musuh-musuhnya para nabi, para rasul datang mengancam para nabi, para rasul, kok kalian tidak berhenti dakwahnya, tidak berhenti ngajak orang kepada kebaikan, kebenaran, tak usir kalian dari bumi kami, tak usir kalian dari kampung kami, dari daerah kami. Tapi kalau kalian berhenti mengamalkan agama, ngajak orang pada agama, maka kami tidak jadi ngusir kalian. Maka Allah ceritakan bahwa Allah tolong para nabi, para rasul terhadap musuh-musuhnya, dihancurkan musuh-musuhnya, hancur lebur tanpa dadi, mati ajur sak cindil abangi ora sisa. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim. Orang-orang kafir telah bilang kepada utusan-utusan Allah yang dikirim kepada mereka, lanukhrijannakum min ardina aw la ta'udunna fi millatina. Sungguh, sungguh kami akan mengusir kalian para rasul dari tempat kami, kecuali kalau kalian mau balik ikut kami, tidak jadi ikut perintah Allah, ikut risalah dari Allah. Fa'auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna dhalimin. Maka Allah beri wahyu kepada para rasul, enggak usah khawatir, orang-orang zalim yang ngancam kalian, aku yang akan ngurusi, tak hancurkan mereka, sungguh tak hancurkan. Walanuskinannakumul ardha min ba'dihim. Bukan hanya itu saja, aku akan jadikan kalian penguasa-penguasa, penghuni-penghuni dunia selepas si zalim-zalim itu binasa. Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'idi. Janji pertolongan Allah, pembelaan dari Allah tadi bukan untuk para nabi, para rasul saja, untuk semua yang takut kepada Allah dan takut ancaman Allah, yaitu orang-orang yang beriman dengan para nabi, para rasul. Mereka kalau berdoa, Allah akan kabulkan doa-doanya. Wastaftahu, para nabi, para rasul, mereka berdoa. Nabi Musa berdoa, akhirnya Fir'aun hancur ludes, terbuang di lautan seperti tikus, tidak berguna. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Fir'aun sak bolo tentara niku, ya Allah, nek dereng disiksa dereng kapok niku. Tapi ndongane sak sampune pun dakwah kenceng niki. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, doa kalian berdua sudah saya terima. Terus istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam amal-amal agama. Jangan mengikuti orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak benar. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabila alladziina la ya'lamun. Pengikut para nabi, para rasul akan dikabulkan doa-doanya. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diancam oleh kaumnya, dihinakan, tapi beliau terus dalam risalah yang diperintahkan oleh Allah kepada beliau. 990 tahun beliau dakwah. Sampai akhirnya Allah berfirman kepada beliau, hai Nuh, jatah hidayah sudah tutup, sudah tidak ada yang dapat hidayah lagi kecuali 40 pasang yang bersama kamu saja. Innahu la yu'mina min qawmika illa man qad aman. Sesungguhnya tidak akan ada lagi yang beriman dari kaum kamu selain yang sudah beriman itu. Jatah hidayah sudah habis. Oh, jatah hidayah sampun telas. Kalau begitu berarti orang-orang ini memang musuh-musuh Allah. Eh, ngerget-ngergetin dunia mawon. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, kalau memang sudah enggak ada jatah hidayah, orang-orang yang dapat hidayah itu hancurkan semuanya aja. Kalau mereka punya anak, paling anaknya juga kafir. Kalau hidup, paling nyesatkan orang. Binasakan semua aja tanpa sisa. Maka semua yang di bumi hancur kecuali 40 pasang yang bersama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka dalam majlis kita yang mulia ini, para hadirin, kita dalam usaha untuk mengikuti para nabi, para rasul, biar Allah beri hidayah kepada kita, biar Allah kabulkan doa-doa kita, biar Allah tolong kita, biar Allah melindungi kita dari orang-orang yang ingin buruk. Dan Allah telah memberikan anugerah kepada kita, anugerah yang begitu besar. Para nabi, para rasul yang telah diceritakan tadi dan yang belum diceritakan, semuanya, semuanya, semuanya adalah dipimpin oleh nabi kita, oleh pimpinan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tertinggi derajatnya, yang tersempurna zahir batinnya, yang terdekat dengan Tuhannya, yang paling takwa di antara orang-orang yang takwa dari kalangan para anbiya, yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap orang yang ketemu beliau akan mengatakan lam ara qablahu mislahu wala ba'dah. Aku belum pernah melihat orang yang seperti Nabi Muhammad, enggak sebelum ketemu, enggak selepas ketemu. Memang tidak ada yang seperti beliau, hanya satu saja. Satu-satunya orang yang dapat derajat wasilah nanti di surga. Nanti di surga sana ada derajat yang hanya diberikan kepada seorang hamba Allah. Namanya derajat wasilah, dan itu akan diberikan kepada saya. Kata yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada hari kiamat akan ada satu posisi di kanan aras. Posisi itu tidak ada seorang pun dari kalangan manusia, bahkan kalangan para nabi, yang boleh menempatinya kecuali saya. Di sana nanti ada bendera. Siapa yang membawa bendera itu, semua makhluk akan memujinya. Liwaul hamd. Ada yang mengatakan itu adalah derajat syafaat kubro. Yang membawa bendera itu adalah saya. Saya ini adalah Sayyidu Wuldi Adam Wala Fakhr. Pimpinannya seluruh anak cucu Adam adalah saya. Saya bilang ini bukan karena membanggakan diri. Memang apa adanya, biar kita tahu harganya. Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang disifati oleh santri beliau, yaitu Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu. Wa ahsanu minka lam taraqattu aini wa akmalu minka lam talidin nisa'u. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. Orang yang lebih menawan, lebih tampan, melebihi tuan, mataku belum pernah melihatnya. Wa akmalu minka, ada dua riwayat, wa ajmalu dan wa akmalu. Wa akmalu minka lam talidin nisa'u. dan manusia yang lebih sempurna melebihi Tuhan. Belum pernah ada wanita yang bisa melahirkannya kecuali ibu Tuhan. Dan memang tidak ada, hanya satu aja. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau telah diciptakan oleh Allah terlepas, bersih dari seluruh kekurangan. Para nabi, para rasul tidak ada kekurangannya. Nabi ini pimpinannya kelompok yang tidak ada kekurangannya. Maka tidak bisa dibayangkan bagaimana sempurnanya. Maka kalau orang menyifati nabi, mereka bingung mau disamakan dengan apa, wong memang enggak ada yang sama. Di dunia ini katanya ada orang-orang tampan, ada orang-orang menawan katanya. Tapi kalau dilihat ada aja kekurangannya. Tampan ternyata kurang cerdas. Tampan ternyata hidungnya kurang mancung. Tampan ternyata kulitnya kurang cerah. Tampan cerah cerdas ternyata jerawatan. Tampan cerdas semuanya dapat, ternyata keringetnya bau. Nabi kita ini sempurna, keringatnya pun wangi, bahkan lebih wangi dari seluruh minyak wangi yang ada. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan Tuhan telah diciptakan oleh Allah sebagaimana Tuhan kehendaki. Pengen nopo diwai kabeh. Itulah nabi kita yang mulia, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ini terkenal di zaman jahiliyah, keluarga beliau ini keluarga yang pandai baca, pandai nulis. Di mana rata-rata orang waktu itu ummi. Tapi beliau sejak dulu terkenal suka belajar, sampai akhirnya sebelum datangnya nabi, sebelum masuk Islam, pandai baca, pandai tulis. Sak keluarga beliau, sak putri-putri beliau, termasuk Hafsah terkenal pandai baca, pandai tulis. Maka Sayyidina Umar datang kepada nabi membawa lembaran-lembaran Taurat yang isinya nasihat-nasihat, yang isinya arahan-arahan. Maka dibaca oleh Sayyidina Umar di depan nabi. Maka begitu dibaca, waktu itu di samping nabi ada Sayyidina Abu Bakar. Langsung muka nabi yang begitu putih, begitu cemerlang. Nabi ini mukanya putih, kemerah-merahan. Kalau beliau suka, tampak wajah beliau ada perubahan, kelihatan suka. Kalau beliau enggak suka juga ada perubahan, kelihatan kalau beliau tidak suka. Ini wajah yang sempurna itu begitu itu. Kan ada orang itu wajahnya datar, jadi seneng apa ora kok datar terus kaya aspal. Masya Allah. Nabi sempurna. Maka Abu Bakar menegur, "Hei Umar, lihatlah nabi. Kamu baca terus enggak lihat nabi." Maka Sayyidina Umar melihat yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, wajah beliau berubah, kelihatan beliau murka. Maka Sayyidina Umar paham, "Wah, saya ini berarti keliru ini. Gawat, Rasulullah murka, Sayyidul Mursalin murka, gawat ini. Saya harus cepat punya sikap yang sesuai." Langsung beliau berteriak dengan selantang-lantangnya, "Raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan yang dikirim kepadaku. Saya siap diarahkan." Tinggal saya begitu. Maka nabi mengatakan, "At mutahawikuna antum ya Umar." Kamu itu ternyata masih bingung toh Umar. Kok masih cari nasihat-nasihat pada Taurat, bingung toh kamu itu. Dimarahi oleh nabi. "Lau kana Musa hayya ma wasi'ahu illa tiba'i." Seumpama Nabi Musa sekarang hidup, tidak ada kelonggaran bagi dia selain mengikuti saya. Yang maknanya beliau tidak akan bisa beruntung, tidak akan bisa sukses kalau hidup di kalangan umat Muhammad kecuali dengan mengikuti saya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa yang begitu hebat harus ikut Nabi kita juga kalau umpama hidup di zaman ini. Nabi Musa itu, apalagi kita. Nabi Musa yang gak pernah keliru loh, gak ikut Nabi kita gak akan beruntung. Bagaimana kita yang banyak dosa gak mau ikut Nabi? Bukan tidak mau beruntung, cilokone sempurna. Celakanya itu sempurna, sudah gak ada sisa. Maka ciri khasnya kehidupan para nabi, para rasul, yang mau kita usahakan, kita bicarakan. Ciri khas kehidupan mereka yang pertama kali adalah kuatnya iman. Mereka adalah suri tauladan, mereka adalah panutan, mereka adalah contoh dalam kuatnya iman dan kuatnya praktek iman. Mereka lah para nabi, para rasul. Dikala umatnya sedang goncang, dikala suasana dan keadaan hiruk pikuk yang menyebabkan kebingungan, mereka jadi contoh gimana sikap yang benar. Kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada yang membuat suasana dan keadaan. Kembalilah kepada yang punya segalanya, pencipta alam semesta, yang maha satu dan hanya satu, yang menciptakan segalanya, yang tidak ada satu pun yang membantunya. Sendirian, semuanya perlu kepada dia dan tidak memerlukan kepada siapapun jua. Maka diceritakan ceritanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, cerita yang sudah kita dengar tadi, bagaimana Nabi Nuh telah dakwah 950 tahun. Beliau ada masalah, nyontohin kepada kita sikapnya apa. Semua orang di dunia ini yang telah musuhi saya, ini semuanya hamba Allah. Yang bisa menyelesaikan kepada mereka hanyalah Allah. Yang bisa menghalangi mereka dari ganggu saya hanya Allah. Yang bisa menghapus mereka hanya Allah. Maka beliau doa dengan doa tadi, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, sesungguhnya aku ini telah kalah, tolonglah aku ya Allah. Fatahna abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir. Maka langit langsung dibuka oleh Allah, digelontorkan air yang tahu ukurannya hanya Allah saja. Wa fajjarnal ardha 'uyuna faltaqal maa'u 'ala amrin qad qudir. Bumi dipancarkan dari bumi mata air yang tahu ukuran pancarannya hanya Allah. Bumi ini jebol, langit ambrol, akhire kabeh musuhe Nabi Nuh boten sisa walaupun setunggal bayi. Persik cerita bagaimana Nabi Nuh nyontohkan kepada kita, ada masalah itu yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Kadang-kadang tiang niku lucu, wong dakwah wong ning markas yo apa-apa Allah Allah Allah mbok yo ngwai arahan sing masuk akal ngono lho. Sing ning tahapan-tahapan apa-apa Gusti Allah, wah Gusti Allah. Terus piye, ini gak masuk akal nungguin. Maka kita bilang, ya yang masuk akal malah justru apa-apa Allah itu toh, wong yang punya segalanya hanya Allah. Yang selain Allah itu kan makhluk toh, ngempet-ngentute ra iso lho kan nulung apa. Nahan rambutnya biar gak tumbuh aja gak bisa lho, mau kita harapkan apanya. Nahan kukunya biar tumbuh aja gak mampu, mau kita harapkan mampu bantu kita. Ngurusi dia sendiri loh gak tuntas, ngurusi dirinya sendiri gak tuntas, mau suruh nuntaskan urusan kita. La ilaha illallah. Ya orang yang paling cerdas itulah yang ngarahkan kita apa-apa Allah. Oh, itu baru cerdas. Kalau apa-apa makhluk berarti daftarkan kita kepada kelompoknya orang-orang salah alamat alias stres. Itu bukan arahan yang benar. Posnya, alamatnya yang diberikan pada kita keliru. Ibaratnya kita ini mau pergi ke Surabaya, malah diarahkan menuju Jakarta. Tuambah jalan, Tuambah jauh dari Surabaya. Itulah ibaratnya orang-orang yang mengarahkan manusia tidak kembali kepada Allah ketika menghadapi masalah. Kuatnya iman, bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika beliau telah diletakkan oleh Namrud di ketepel raksasa di Menjanik, beberapa detik lagi beliau akan dilemparkan di api unggun raksasa. Para malaikat, orang-orang suci yang memang mereka banyak kenal dengan Nabi Ibrahim waktu itu, wah, mereka pada geger. Ini Khalilullah, kekasihnya Allah, Nabiullah, ulul azmi minar rusul, beberapa detik lagi akan dilempar di api unggun, kita harus usaha bantu. Para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim ingin bantu. Macam-macam jenisnya malaikat dengan kekuatan-kekuatannya yang hebat. Kalau tadi cerita Nabi Nuh dengan musuhnya, kan musuh kan gak bantu, yes, biasa, karena yang datangi musuhnya ingat Allah, yes, gak patek kagum. Tapi Nabi Ibrahim yang datang tuh teman-temannya ingin bantu beliau, para malaikat mau bantu beliau. Maka para nabi, para rasul mencontohkan kepada kita sikap yang benar. Teman atau lawan, dua-duanya adalah makhluk. Tanpa Allah tidak bisa buat apa-apa. Karena kita ini kalau enggak begitu itu nanti bingung para hadirin. Perasaan kita kalau teman itu mesti bisa bantu. Kalau musuh itu bisa datangkan madharat. Maka para nabi, para rasul mencontohkan hakikatnya perkara itu semuanya yang gerakkan Allah. Bisa saja yang teman itu malah datangkan madharat. Bisa saja musuh itu digerakkan oleh Allah untuk datangkan manfaat. Dan itu sudah sering terjadi dalam kehidupan dan sejarah manusia yang panjang. Orang-orang yang dia harapkan ternyata mengecewakan. Ada seorang pemuda mendambakan si fulana yang telah diidola-idolakan oleh hatinya. Kalau saya dapat dia, beres semua urusan, dunia milik kami berdua. Selepas menikah ternyata prahara datang. Itulah hukumannya orang yang berharap kepada makhluk. Ada lagi orang yang punya pengalaman, masya Allah, musuh-musuhnya tiba-tiba oleh Allah dirubah menjadi teman-temannya. Maka ada satu hadis riwayat Tirmizi, itu arahan Nabi bagaimana sikap kita yang benar dengan makhluk. Dengan makhluk itu yang sedengan aja, jangan ekstrim dalam benci ataupun cinta. Ahbib habibaka haunan ma, cintailah kekasihmu itu sedengan saja. Asa ayyakuna baghidaka haunan yauman ma, mungkin saja suatu saat itu akan jadi musuhmu. Sudah janjian nanti kamu jadi mertua saya ya. Yo, wis mertua setahun dikit yo. Wis berharap pada makhluk, harap 1000%. Selepas keluar setahun, Allah rubah hati calon janjian mertua tadi. Kasih dole, kukulmu bar setahun okay, kasih doae. Ini karena sudah latihan dalam setahun. Ahbib habibaka haunan mah, serama salah. Gusti Allah si eneng, mertua reneng rau popo. Abgid baghidaka haunan mah, kalau kamu benci orang, bencilah sedengan aja, jangan nemen-nemen. Kadang-kadang orang itu kalau sudah tengkar, saking marahnya. Kalau orang Pakistan, India itu kalau sudah marahnya muncak, akan isyarat dengan jari. Pokoknya musuhan pecat tadi. Maka kalau kita ada muzakarah dengan jamaah-jamaah daerah-daerah India, Pakistan, kalau kamu melihat tempat-tempat ibadah kemusyrikan, bilanglah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, dengan isyarat begini, maksudnya saya ini benci pada kemusyrikan, kepada penyekutuan Allah sampai mati. Ini maksudnya gitu. Musuhan jangan teman-teman, asa ayyakuna habibaka yauman ma. Mungkin saja itu akan jadi kekasih kamu suatu hari. Musuhan dengan temannya, ternyata jadi kakak iparnya. Uwisin akhirnya, cengar dan gitu. Salah, nyenangi makhluk kenemenan, utawa benci kenemenan. Dengan makhluk itu sedengan aja. Akhirnya, umpama terjadi apa-apa itu enggak sampai stres. Nah. Berharap pada tokonya, harapannya dengan makhluk itu dikit aja. Nanti kalau tokonya enggak laku, ya biasa. Nah. Maka para malaikat datang ingin menolong Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, kalau pada kalian para malaikat saya enggak perlu, sama-sama makhluknya, sama-sama enggak bisa apa-apa. Saya ini perlunya kepada penciptaku dan pencipta kalian. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah para hadirin. Kita mau mencontoh praktek imannya para nabi, para rasul. Kuatnya iman. Bukan hanya kuatnya ngomong. Iman yang dipraktekkan dalam kehidupan. Maka ada seorang pengikutnya para nabi, para rasul. Seorang ulama yang diceritakan oleh orang-orang soleh. Dulu ada orang soleh. Dia doa. Setiap doa ada suara jawab dari langit. Doa kamu enggak makbul. Doa lagi. Doa kamu enggak makbul. Doa lagi. Sampai murid-muridnya yang dengar itu sangat bosan. Wong doa sudah diiklankan dari langit enggak diterima loh. Kok terus saja itu gimana sih, Syekh? Nah. Maka beliau bilang, "Lah, kalau Allah belum memberi, apa yang lainnya bisa memberi?" Nah, kalau belum diberi ya saya minta lagi, minta lagi, minta lagi. Selain Allah tuh enggak bisa apa-apa murid-muridku. Kalau Allah belum memberi ya saya akan terus minta. Kalau enggak diberi saya tidak akan berharap kepada siapa saja selain Allah. Saya doa-doa enggak mabul, saya tak usaha aja. Goblok aja teman-teman. Ini benar-benar ya keblinger. Lah kalau Allah belum beri, usaha kamu bisa beri. Kuatnya iman. Ceritanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Belakang pasukan Fir'aun, depan lautan. Bani Israel yang suka ngengkel sudah goyang. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Begitu pasukannya Fir'aun dengan Bani Israel taro'a, saling bisa melihat, istuwadak, sudah dekat. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Teman-temannya Nabi Musa, Bani Israel, mereka bilang, inna lamudrakun, sungguh kita sungguh akan ketangkep, kesusul oleh pasukannya Fir'aun itu. Maka Nabi Musa mencontohkan iman yang benar. Fir'aun apa tuh? Bala tentara Fir'aun apa tuh? Makhluk. Kala, ojo omong ono kuwi. Mulutnya diatur, jangan omong ngawur. Kala, inna ma'ya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersama aku Tuhanku, sungguh Tuhanku akan berikan petunjuk kepada aku. Maka kita juga latihan begitu. Istri sudah bingung, anak sudah bingung, tetangga sudah bingung. Kala ada Allah. Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Maka tawajuh kepada Allah. Insyaallah para hadirin. Seorang sahabat anaknya hilang, istrinya nangis. Apa yang akan kita buat kalau terjadi di keluarga kita begitu itu? Sahabat mencontohkan pada kita, ini yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Minta arahan Nabi apa? Kira-kira yang sesuai untuk menyelesaikan masalah ini, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Datang kepada Nabi, aqtiro min qawli la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kamu dan istri kamu perbanyaklah membaca la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sikapnya orang beriman. Ada masalah, kembali kepada agama. Ada masalah, kembali kepada Allah. Akhirnya keduanya wiritan, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ringkas cerita, anaknya pulang. Bukan hanya pulang, bahwa bawa rizki nomplok yang sangat banyak jumlahnya, 4.000 kambing, dadak kaya tanpa usaha. Usaha ini wiritan, wirid dari duit. La ilaha illallah. Wiritan tok, wiritan tok apa cukup tok lele, mbok yo macul-macul kono tok. Engko mbok yo mangan wiritan tok ngono kuwi tok. Ini benar-benar perkataan uweleke pol. Semua yang bisa makan, bisa minum, dunia masih bisa digunakan. Ini karena barokahnya wiritan yang bernama la ilaha illallah. Kalau dunia ini sudah tidak ada yang wiritan la ilaha illallah, langsung kukut, ambruk, tidak boleh dihuni lagi. Jadi orang-orang yang di dunia ini numpang kepada yang wiritan la ilaha illallah itu, masa yang ditumpangi malah minder? Seharusnya yang ditumpangi nyontoi, merekalah para nabi, para rasul. Nyontoi, percaya diri, ikutilah kalian saya, ikutilah petunjuk saya, ikutilah kehidupan saya, kalian akan masuk surga. Jangan orang-orang beriman malah minder dengan orang-orang yang tidak beriman. Kok maju mentok wong-wong sing gak iman kok tuwe nak ketoke melok. Ya penak-penak kaya penake gudik, akhire dikukuri, gatel-gatel enak, akhire sikile niku nglocop-nglocop-nglocop sampai akhire balunge mliyek, akhire sampai sikile tugal. Orang beriman tidak tergiur dengan majunya orang-orang yang tidak beriman. Itu bukan maju, itu adalah kemunduran. Karena sebentar lagi mereka akan jadi intipnya neraka. Kasihan saudara-saudara yang belum beriman itu. Bukan untuk dikagumi, untuk dikasihani. Maka selesailah masalahnya Bani Israel dengan mengikuti yang mulia Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Berikan contoh kepada kita Nabi Musa, bagaimana kuatnya iman. Beliau ditanya oleh Allah, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Ini satu posisi yang tertinggi dalam kehidupannya Nabi Musa, yaitu bicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, kadang-kadang orang ini kalau kurang merenung, ceritanya Nabi Musa ini malah dianggap cerita yang merendahkan derajat beliau. Ini tengah-tengah beliau bicara dengan Allah langsung. Apa ada dari kita yang bisa dengan bicara dengan Allah langsung? Tengah-tengah dalam puncak derajat beliau. Jadi kalimullah, apa yang kau bawa dengan tangan kanan kamu itu wahai Musa? Qala hiya asai. Yang di tangan kananku ini adalah tongkatku. Atawakka'u biha, aku gunakan untuk bersandaran. Wa ahussu biha 'ala ghanami, saya gunakan untuk cari makanan domba-dombaku. Wa liya fiha ma'aribu ukhra. Jamaknya ma'rab. Dan masih banyak manfaat yang lain. Itu dalam tafsir Sawi itu diceritakan tongkatnya Nabi Musa memang ajaib. Sebelum cerita ini sudah banyak keajaiban katanya. Ini tongkatnya Nabi Musa ini dibawa oleh Nabi Musa. Ini bisa berjalan sendiri di sampingnya Nabi Musa. Kalau Nabi Musa capek bawa jalan sendiri, tekluk tekluk tekluk sambil bawa bawaan-bawaan beliau. Terus menghibur beliau kalau beliau perlu dihibur, ngomong. Apa mudzakarah dengan Nabi Musa ini, mudzakarah tongkatnya itu. Tongkat kok bisa ngomong toh Pak? Apa enggak mustahil? Bacalah kitab yang banyak, nanti kamu akan banyak dengar cerita hadis-hadis yang sahih, benda-benda mati pada ngomong. Di dunia ini, kalau nanti hari kiamat ngomong semua. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Hari kiamat bumi semuanya akan bisa ngomong. Tiang-tiang yang kita sandari waktu bayan, kemudian kita ngantuk akan ngomong. Pulang ini waktu bayan ngantuk, ya Allah. Beneran itu? Masya Allah. Maka dalam hadis riwayat Tirmidzi dalam manakibnya Nabi, Nabi mengatakan, sungguh aku kenal dengan gunung-gunung di Mekah dan dengan pohon-pohon di Mekah yang mengucapkan salam kepada aku. Nabi mendengar salamnya gunung-gunung dan pepohonan-pepohonan. Ini belum ajib lagi, ada ajib lagi. Nabi berjalan dengan Sayyidina Ali. Tengah-tengah berjalan Sayyidina Ali cerita, wallahi kami tidak ketemu dengan pohon pun, tidak ketemu dengan gunung pun, tidak ketemu dengan batu pun. Mesti mereka semuanya salam kepada Nabi, assalamualaika ya Rasulullah. Jadi orang yang tidak kenal dengan Nabi kita Muhammad SAW itu kerasnya hatinya itu melebihi batu-batu di Mekah, di Madinah sana. Atau sih notok pun boten enten sing luwih atas ngungkulin iku. Maka kalau Nabi Musa lapar, tongkatnya Nabi Musa ini mengeluarkan air, otomatis serut air. Minum, mengeluarkan daging, apa yang beliau sukai, daging opo, langsung metu, beliau gigit tinggal. Tongkatnya Nabi Musa. Qala alqiha ya Musa, tongkat kamu kamu buang wahai Musa, atau kamu lempar wahai Musa. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Maka Nabi Musa ngelempar, ternyata jadi ular yang menggelipar-gelipar, yang lincah banget. Tas'a itu lincah banget. Dalam tafsir tafsir, kalau ular kecil lincah biasa, memang dia ular balita. Lincah-lincah, gak medeni blas. Ular kecil lincah itu biasa. Kita lihat ular-ular kecil memang lincah-lincah. Tapi ularnya Nabi Musa ini gede. Fa idza hiya tu'banun mubin. Ular yang gede tapi tas'a. Gerakannya cepatnya masya Allah. Ya menakutkan luar biasa nih. Katanya itu saking gedenya itu sampai gunung-gunung di sekelilingnya Nabi Musa itu jadi kecil dibandingkan ular itu. Bukan hanya ular raksasa, super raksasa. Maka Nabi Musa ini orang sempurna. Namanya orang sempurna itu apa-apanya sempurna. Katanya para ulama, termasuk kesempurnaan seseorang, dia harus punya rasa takut. Kalau orang gak punya rasa takut itu bukan orang yang hebat, tapi itu orang yang cacat. Dengan sebab orang itu takut, akhirnya banyak selamat dari macam-macam bahaya yang seharusnya datang pada dia. Mau ditabrak bis, langsung dia takut meloncat minggir. Coba kalau orang gak punya takut, bis datang, wah gak apa-apa, kok enak ini. Coba bagaimana para hadirin. Orang itu kalau gak punya rasa takut itu gawat. Maksudnya takut yang kesempurnaan sifat-sifat dalam tubuhnya manusia. Maka Nabi Musa lari sekencang-kencangnya, walam yu'akid. Lari tidak nengok ke belakang, saking sempurnanya para hadirin. Orang itu kalau sempurna badannya juga sempurna, larinya juga bisa bukan langkah seribu, langkah sejuta. Lari yang kencengnya setengah mati. Jadi kalau orang itu gak sempurna, takut, lepas takut, semaput. Itu gak sempurna para hadirin. Lepas takut terus pingsan. Alah le, kok lemes mentau iki. Atau bisa lari tapi tekel, tekel, tekel, merangkak, merangkak, merangkak, terus sudah gak bisa ngontrol dirinya. Jadi Nabi Musa sempurna, takut lari terbirit-birit tanpa nengok ke belakang. Maka Nabi Musa tengah-tengah takut fitri, Allah perintahkan kepada beliau. Maka beliau mencontohkan iman yang benar ketika orang mendapatkan perintah Allah. La takhaf, khudha wa la takhaf. Suruh berhenti oleh Allah. Ambil itu ular itu, jangan takut. Sanu'iduha siratahal ula. Aku akan mengembalikan ular itu kepada keadaan semula. Takut begitu dapat perintah Allah, iman mengalahkan takut. Itulah yang dicontohkan Nabi Musa. Insyaallah kita niat para hadirin. Di tahkil 4 bulan takut, ingat Nabi Musa, berangkat juga. Insyaallah. Maka ular yang begitu gede itu kita enggak bisa bayangkan. Tangannya Nabi Musa itu megang terus. Jadi seperti apa kecilnya melihat ular besar itu, paling numpil gitu aja. Setaet aja, plek, ternyata jadi tongkat lagi. Ceritanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Cerita beliau telah dilanda macam-macam kesusahan. Dibuang oleh kaumnya, atau beliau pergi meninggalkan kaumnya karena kaumnya sulitnya diatur setengah mati. Maka beliau meninggalkan kaumnya. Meninggalkan kaumnya, kemudian naik kapal. Di kapal itu beliau diundi, akhirnya kebagian dilempar di lautan. Maka tenggelam di lautan. Di waktu malam lagi, tengah-tengah itu beliau disantap oleh ikan. Wah, dalam kegalauan yang luar biasa, dalam ujian yang bertubi-tubi, di kegelapan malam, di kegelapan lautan, di kegelapan perut ikan, puncak dalam kesumpekan dan kesedihan. Apa yang beliau contohkan? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Mengajarkan kepada kita tawakkal kepada Allah. Nabi mengatakan, siapa yang berdoa seperti doanya Nabi Yunus, Allah akan kabulkan doa-doa dia dan akan selesaikan masalah-masalah dia. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini bukan untuk Nabi Yunus saja. Orang-orang beriman yang mengikuti beliau akan ditolong ketika ada masalah-masalah yang bertubi-tubi. Kalau mengikuti caranya Nabi Yunus, menyelesaikan masalah, kembali kepada Allah. Kuatnya iman, itulah ciri khas kehidupan para anbiya yang pertama. Maka kita wujudkan dalam omongan kita, mudzakarah kita, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, dengan semua kenalan kita, dan yang tidak kenal dengan kita. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Iman adalah satu amalan yang harus wujud 24 jam. Siapa yang imannya pensiun sebentar, kemudian Israel datang, maka dia tidak bisa masuk surga selama-lamanya. Sholat 5 waktu hanya 5 kali sehari. Zakat mungkin setahun sekali atau setiap panen sekali. Tapi kalau iman harus 24 jam para hadirin. Kemudian ciri khas kehidupannya para anbiya alaihimussalatu wassalam yang kedua adalah mereka sibuk dakwah. Orang itu kalau imannya benar dan lurus para hadirin, ada tandanya kalau dia ini sayang kepada umat. Karena 124 ribu nabi ini semuanya pimpinan-pimpinan dalam kuatnya iman. Semuanya adalah juga pimpinan-pimpinan dalam sayang kepada umat. Kalau orang itu imannya benar, maka dia akan paham apa yang disukai Allah. Di antara perkara yang paling disukai Allah, kalau orang itu punya sikap sayang kepada hamba-hamba Allah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang sayang akan disayangi oleh Ar-Rahman, oleh Allah yang Maha Rahman. Irhamu man fil ardi, sayangilah oleh kalian orang-orang yang di bumi ini. Yarhamkum man fis sama, yang di langit pun akan pada sayang pada kalian. Para malaikat akan sayang pada kita. Penciptanya para malaikat akan sayang kepada kita. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Pokoke nek wong ki dereng mikir ni tiang lintu, nunjukne dereng manut para nabi. Saya ini pokoknya sing penting awak-awakku dhewe, sing penting ora sah jiwit wong liya, gak wis bejo. Dereng, Mbah, sik mlebu neraka. Belum untung lah. Diceritakan malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk menghancurkan satu kampung. Kemudian di situ ada orang yang zahirnya dia ini orang baik, tidak pernah berbuat maksiat. Tapi tidak pernah dia ini risau pada umat yang sedang nyeleweng di sekeliling dia. Maka Allah berfirman kepada Jibril, ketika Jibril usul kepada Allah, "Ya Allah, di kampung itu ada seorang hamba mulam yaksika tarfata ainin qatta, yang tidak pernah saya ketahui berbuat maksiat walaupun sekelip mata." Maka Allah mengatakan, "Bihibda, siksanya kamu mulai dari dia." Maka mereka Jibril terkejut, "Kenapa? Lam yatama'ar wajuhu fiyya qatta." Mukanya tidak pernah tersinggung, mukanya tidak pernah merah padam karena memperjuangkan agamaku, perintah-perintahku. Kalau perintah-perintah langit tidak disampaikan kepada penghuni-penghuni bumi, maka yang tidak menyampaikan ada masalah, ganti tidak digubris oleh yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi. Orang-orang yang tidak meluangkan waktu untuk mikirkan umat tidak diterima doa-doanya. Maka dakwah ini penting, maka kita luangkan waktu untuk mikirkan perjuangan para hadirin. Insyaallah para hadirin, orang itu belum termasuk orang yang soleh kalau belum ada pikir perjuangkan agama. Kok bisa pak? Iya toh, Nabi hari-hari sibuk mikirkan umat. Katanya kamu umatnya Nabi, kok enggak ikut sibuk, berarti ya bukan orang soleh toh. Nabi mikirkan umat sampai tingkatan beliau ini saking prihatinnya mikirkan umat sampai bisa membahayakan kehidupan beliau, bukan membahayakan kesehatan, bisa menyebabkan beliau wafat. Beliau ini kalau mikirkan umat, padahal beliau ini pimpinan orang yang percaya pada takdir. Beliau ini kalau mikirkan umat sampai bisa wafat mendadak karena mikir umat. La'allaka ba'i'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ditegur oleh Allah, jangan nemen-nemen nanti kamu bisa wafat mendadak. Maka kita luangkan waktu tiap hari mikirkan diri kita, keluarga kita, teman-teman kampung kita. Kita mikirkan nisab kita, kapan keluarnya. Termasuk nanti ada jursi kampek, istimak, kudama. Kita gerak ke sana, keluar sebanyak-banyaknya. Insya Allah semuanya niat para hadirin. Kita luangkan waktu untuk dakwah. Kemudian yang ketiga para hadirin, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara ciri khasnya kehidupan para anbiya adalah kuatnya zikir dan ibadah. Ini tandanya orang itu kalau imannya benar, mesti dia akan selalu ingat kepada Allah para hadirin. Imannya benar, dia ini akan selalu zikir kepada Allah. Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam hadis riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Beliau mengingati Allah, berzikir kepada Allah setiap saat. Orang itu kalau imannya kuat para hadirin, akan timbul satu sikap, semuanya yang ngatur Allah, semuanya ini milik Allah, saya ini perlu kepada Allah berarti. Maka orang-orang yang imannya tambah kuat mesti akan tambah zikir para hadirin. Orang kok bisa enggak zikir atau kurang zikirnya, ini berarti ada masalah dalam keimanannya. Maka Allah ceritakan ada orang-orang yang cacat iman, namanya munafikin. Allah ceritakan di antara sifat mereka dan sikap mereka, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka ingat Allah itu dikit aja. Yang lainnya ingat makhluk. Tapi orang-orang yang imannya lurus, para nabi, para rasul dan pengikut-pengikut mereka, mereka setiap saat, waktu duduk, waktu berbaring, apalagi waktu bayan, mereka selalu ingat kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. InsyaAllah sebanyak niat para hadirin. Kuatnya ibadah. Bukan hanya sekedar pernah sholat, bukan hanya sekedar pernah tahajud, tapi sungguh-sungguh dalam sholat, sungguh-sungguh dalam tahajud. Coba kita dengar ceritanya Hudzaifah ketika beliau makmum dengan Nabi. Masya Allah, panjangnya setengah mati sampai beliau kecapean makmum dengan Nabi. Ceritanya Sayyidah Aisyah melihat Nabi sholat sampai kaki beliau bengkak. Kita bukan hanya sekedar ingin ibadah para hadirin, tapi ingin niru para nabi dalam ibadah, sungguh-sungguh dalam beribadah. Jangan sampai ibadah itu kita beri sisa-sisa semangat dan sisa-sisa tenaga kita. Dunia. Selepas ngantuk, pergi ke masjid sambil ngantuk-ngantuk. Sisa waktu untuk masjid. Sisa waktu untuk ibadah. Untuk rumahnya harta 500 juta, 1 miliar ringan saja. Sisa 50 ribu untuk masjid, perlu musyawarah keluarga dulu. Ini kira-kira dimutakati enggak? 50 ribu loh untuk masjid itu. Banyak ini. Ini bisa merugikan komunitas keluarga besar. La ilaha illallah. Semua selain amalan-amalan agama para hadirin akan kita tinggal. Apa yang tidak kita kaitkan dengan agama akan kita tinggal dan tidak ada bekasnya. Dunia adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Begitu kita sudah sampai ke dunia, maknanya kita akan meninggalkan dunia. Kita sekarang sudah pada sampai, para hadirin. Tinggal meninggalnya aja. Ini seumpama di sini ada yang bagian absen, istiqomah ada bagian absen. Insya Allah gak sampai 50 tahun yang hadir ini semua sudah ganti namanya para hadir. Kok ganti? Oh, orangnya sudah gak ada, sudah berangkat semua, sudah safar. Maka kita sungguh-sungguh dalam zikir dan ibadah. Insya Allah. Kemudian ciri khas kehidupan para anbiya alaihi wassalatu wassalam adalah akhlak yang baik. Mereka adalah puncak dalam akhlak yang baik. Kata para ulama, bagaimana mereka akhlaknya tidak baik, sedangkan pandangan mereka makhluk semuanya adalah ciptaan Allah. Maka apa saja yang akan mereka perbuat kepada makhluk, mereka ingat apa ridhonya Allah pada makhluk ini, makhluk ini, makhluk ini, makhluk ini. Orang-orang bisa berbuat buruk kepada keluarganya, bisa berbuat buruk pada hewan ternaknya, dengan teman-temannya, tetangganya, karena dia ini kurang merenungi bahwa mereka semua yang telah dia buruki itu adalah hamba-hamba Allah. Kok dia melanggar, berarti dia juga merusak hubungan dia dengan Allah. Sampai Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah, dia itu mengatakan, orang itu biar benar imannya, orang itu biar benar imannya, kalau mau nyuruh siapa aja, anaknya, istrinya, kenalannya, adabnya itu izin dulu kepada Allah. Nanti kalau izin dulu, nanti kita akan bersikap benar, para hadirin. Ya Allah, ini hamba engkau yang bernama istri, mau tak suruh buat sambel, sedangkan azan sudah berkumandang. Ini kira-kira Allah ridho enggak ya? Akhirnya kita jadi benar. Ya Allah, ini makhluk yang bernama tetangga, saya minta izin, saya mau buat begini. Kalau setiap kita mau berbuat dengan makhluk yang namanya apa aja, kita izin dulu dengan Allah, kita akan benar dalam bersikap, para hadirin. Insya Allah semuanya niat, para hadirin. Sampai beliau mengatakan, untuk latihan menguatkan iman itu, diantaranya, sukailah orang-orang yang suka gunjing kamu. Orang gunjing kok suka? Iya. Pandanglah dengan pandangan iman. Orang yang gunjing kamu itu telah ngirim pahala kepada kamu. Dan pahala itu lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Ada orang memberi kita mobil Mercedes S600. Yang ditembak peluru meleset mboten mempan. Nek kecemplung sawah gak iso mlaku. Disowone ini malah ya. Wong kurang ajarnya apa ngadiai mercy ning aku iki. Niku namine pandangannya baru pandangan zahir, belum pandangan iman. Dia ini sudah memberikan yang terbaik untuk saya, masa masih saya marahi? Berarti saya ini pandangannya belum pandangan orang beriman. Pandang dengan pandangan iman. Yang kedua, pandanglah dengan pandangan kecerdasan. Maksudnya gimana? Orang itu kalau gunjing kamu berarti ngurmati kamu. Kok sakit, Pak? Nggih. Nek mboten ngurmati ajeng nglabrak langsung. Kalau dia beraninya dari belakang berarti dia ini sungkan. Jangan kamu bodoh, sudah sungkan malah kamu tingkatkan menjadi kurang ajar. Ini orang itu kalau gunjing-gunjing saya ini berarti dengan saya itu takut. Nggih. Oh, berarti perlu tak kirimi panggang ayam anget nih. Salah kita semuanya niat untuk perbaikan akhlak para hadirin. Kemudian yang terakhir di antara ciri khas kehidupan para anbiya ini mengajarkan kepada kita di antaranya untuk hidup berkumpul berjamaah dengan orang-orang yang soleh, yang akhirnya kita selamat dari macam-macam suasana-suasana yang membingungkan. Ya Allah ma'al jamaah. Maka mulai zaman Nabi Adam, beliau ditugasi oleh Allah untuk mengamalkan agama, dan ditugasi juga oleh Allah untuk membuat suasana berjamaah, yaitu dengan memakmurkan Masjidil Haram. Kemudian Nabi-Nabi selepasnya, kemudian Nabi Ibrahim dan cucu-cucunya memakmurkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, membuat satu komunitas orang-orang yang takwa, akhirnya menyebabkan kita mudah untuk jaga amalan para hadirin. Nabi bersabda kurang lebihnya bahwa manusia ini kurang lebihnya seperti rombongan kambing. Selama mereka masih berjamaah, serigala-serigala yang ganas pun gak berani memakan itu. Tapi begitu ada salah satu dari mereka menyendiri, tidak ikut komunitas yang baik, maka serigala melahap dan menerkam dia. Begitu juga umatku, man syadza binar, yang tidak mau berkumpul dengan teman-teman yang baik, akhirnya sulit jaga amalan, na'udzubillah, sampai akhirnya mudah masuk neraka. Siapa yang suka menyendiri, akhirnya masuk neraka sendirian. Maka untuk itu semua, kita perlu buat suasana masyarakat masjid, suasana berjamaah, suasana buat rombongan-rombongan sebagaimana yang dulu telah dibuat yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, untuk menjaga, untuk merawat, untuk mengundang umat ini kepada agama, kepada keyakinan yang benar, kepada amalan yang benar. Untuk itu semua, siapa yang siap 4 bulan 40 hari dan macam-macam jenis taskil nanti, angkat tangan. Sekarang taskil ke IPB, negeri jauh. Negeri jauh malah, Masya Allah. Negeri jauh. Yang cash ataupun yang dari Jur Kudama, Cikampek nanti, Masya Allah. Cimak Kudama, ya. Malah yang pernah IPB, Masya Allah, yang mau ke negeri jauh, monggo, Masya Allah. Masya Allah, ya, monggo, masing-masing, Masya Allah. Monggo, negeri jauh. Jadi bukan jauh nih, Pak. Cedak mawon, nami ini mawon jauh. Paling numpak mobil nih, sekedap numpak pesawat sekedap menduki. Terus saya dangu mau rotan sawah pendinten nih, Masya Allah. Terus IPB, IPB monggo. India, Pakistan, Bangladesh, semoga Masya Allah, masing Masya Allah. Sampai baik pun yang cash ataupun yang nanti mau berangkat Jur Kudama, Insya Allah, awal Desember. Dari Zun 2 katanya ada yang mau berangkat, monggo Masya Allah. Zun kalih monggo. Monggo Masya Allah. 4 bulan para hadirin, monggo Masya Allah, 4 bulan monggo. 4 bulan. Monggo Masya Allah. 4 bulan sampai Jur Kudama, monggo Masya Allah. Silakan. 4 bulan 40 hari, Insya Allah. 4 hari, hanya 40 hari. 10 hari Masya Allah, monggo. Teman-teman setahun yang mau berangkat, tadi katanya ada yang mau berangkat beberapa orang, dan yang sedang bergerak bisa ke depan untuk ditafakut lagi, Masya Allah. Silakan, Insya Allah. Yeah. Yang niat Masyurah IP nanti Insya Allah tanggal 20 akan ada jur Masyurah yang sudah pernah IP, sekaligus ada taskilan untuk masyarakat negeri jauh. Maka siapa yang niat, monggo, insyaallah. Masyarakat IP, masyaallah. Masyarakat IP dan masyarakat negeri jauh, insyaallah. Monggo. Ten pojok kali Pak Ngainul, masyarakat ten pojok kali Pak Ngainul. Pojok kidul nih, insyaallah. Monggo, monggo. Di tanggal 20, teman-teman yang sudah masyarakat IP untuk menghadiri syur masyarakat di Temboro, insyaallah. Yang dan sekaligus dengan yang niat mau IP, insyaallah. Nih, nih, insyaallah orang lain pun yang sepunten. Rencang-rencang sedanten ini sebentar lagi mau ada liburan guru-guru pelajar tanggal 20-an Desember niku. Maka siapa yang siap untuk keluar waktu itu dan juga teman-teman yang tahu itu coba kita pikirkan kersane para guru, para pelajar-pelajar itu sakit nggunakaken wekdal libure kangge niku. Insyaallah janten niat insyaallah. Para ulama ngendikaken, para ulama mengatakan mana saja keluarga kita yang belum pikir agama nanti akan jadi masalah itu. Masalah amalannya juga akhirnya menghambat perkembangan agama. Dan keluarga kita ini ada yang namanya pelajar, ada yang namanya istri, ada yang namanya anak-anak, ada yang namanya pejabat, ada yang namanya rakyat. Maka gimana usaha agama kita ini merata kepada semua keluarga kita. Insyaallah semuanya niat para hadirin. Perempuan, laki-laki dewasa, anak-anak remaja, semuanya kita garap. Tidak tersisa. Saniki njenengan ganti sing ngomong. Kesele dibagi, napa sing sae-sae sing njenengan mirengaken, njenengan omongaken. Sinten ngertos mesti dadi semangat, insyaallah. Mungkin nek terutama rencang-rencang sing ngantuk-ngantuk niku sing samping-samping njenengan niku digugah, diomongi ben melek, insyaallah. Mungkin nek mboten saged melek diombeni kopi nggih, insyaallah. Nek mboten gadah harta, diombeni banyu kran kuatah insyaallah. Nggih monggo sakniki muzakarah insyaallah. Kalih-kalih napa pinten insyaallah kersane enten suasana semangat insyaallah. Bismillah. Ya untuk bapak-bapak guru bisa maju sebentar Pak ke depan. Sebelum kemana-mana untuk bapak guru yang mau keluar liburan, monggo silakan maju ke depan dulu Pak. Sebentar Pak. Untuk dari Pak-pak guru.